بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله kita sebagai seorang muslim muslimah yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla beriman kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, diperintah untuk berislam secara kafah. Berislam secara totalitas. Meliputi semua aspek agama. Berislam secara akidah, berislam secara ibadah, dakwah, adab, akhlak, muamalah, dan semua aspek kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menekaskan dalam firman-Nya di Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian pada Islam secara kafah. Yani ambillah Islam itu dari semua sisinya. Dari semua sisinya. Sehingga seperti yang diutarakan di atas, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dalam keseharian kita, dituntut untuk sesuai dengan bimbingan Islam. Bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Dan yang kedua, kita juga dituntut untuk senantiasa istiqomah di atasnya. Senantiasa istiqomah di atasnya dalam semua sisi-sisi agama tadi. Dituntut untuk istiqamah dalam berakidah, istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam berakhlak, dalam beradab, dalam bermuamalah sesuai Islam. Istiqamah di atasnya. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Murrah, Sufyan ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan, la as'alu anhu ahadan ghairak. Saya tanyakan, wahai Rasulullah SAW, ucapkan untukku, sampaikan untukku tentang Islam ini dengan satu ucapan, aku tidak akan menanyakannya lagi kepada orang lain. Maka beliau mengatakan, Qul amantu billah. Kata Rasulullah SAW, ucapkan, katakan, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Ini Islam secara kafah. Semuanya kembali kepada iman kepada Allah. Berislamlah, berimanlah kepada Allah. Thummastaqim. Kemudian hendaklah engkau istiqamah di atasnya. Al-istiqamah disebutkan oleh para ulama, dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-8, babun fil istiqamah. Al-Imam Nawawi mengatakan, qala al-ulama, berkata para ulama, makna al-istiqamah, makna istiqamah ialah luzumu ta'atillahi ta'ala. Senantiasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam semua aspek agama tadi. Taati Allah dalam berakidah. Taati Allah dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah, dalam berdakwah, dalam berpakaian. Dalam semua aspek kehidupan kita. Ketika Anda mentaati Allah dalam poin-poin tadi, maka Anda dikatakan istiqomah pada bab tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwanu fillah jazakumullah, keistiqomahan ini dituntut sampai akhir hayat. Dituntut sampai akhir hayat. Bukan istiqomah fi waktin duna waktin. Bukan keistiqomahan dalam sebagian waktu tanpa sebagian yang lain. Dituntut betul-betul istiqomah sampai akhir hayat. Kalau seseorang tadi barakallahu fikum di akhir hayatnya masih di atas imannya, di atas Islamnya secara kafah, maka dinyatakan telah sukses, telah berhasil. Dia menggapai husnul khatimah. Allah menekaskan dalam firman-Nya di Ali Imran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan kamu jangan mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Di awal adalah Islam secara kafah, di akhir juga demikian. Mati di atas keislaman, di atas keimanan, menggapai yang namanya husnul khatimah. Barakallahu fikum. Tentu di sela-sela seseorang tersebut mengarungi kehidupan dia sampai dia wafat nanti, naik turun dikarenakan iman dalam pandangan ahlu sunnah naik turun. Kadang naik, kadang turun, kadang tergelincir, kadang salah, kadang lupa, kadang dan segala macamnya. Namun sifat dan ciri-ciri seseorang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, ciri-ciri seorang yang muflih, yang beruntung, yang sukses, ialah dia sangat mudah beristighfar. Sangat mudah untuk memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Atas kesalahan-kesalahan dia, kekurangan-kekurangan dia, mungkin penyimpangan-penyimpangan dia. Taubat dia. Itu kenapa dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kaum muslimin wal muslimat untuk bertaubat kepada Allah. Ya tahrim, Allah menyatakan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat dari semua dosa. Taubat dengan kejujuran, dengan keikhlasan, sesuai dengan syarat-syaratnya. At-taubah tajubu ma qablaha, kata Rasulullah SAW. Yang namanya taubat akan menghapuskan semua yang sebelumnya. Apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba, ketika dia bertobat dengan taubat dan nasuha, semua akan diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa. Aili man taba, bagi yang bertobat kepadanya. Intinya adalah kita sebagai seorang muslim dan muslimah diminta untuk beriman, berislam secara kafah, menapaki bimbingan Islam secara kafah, sampai akhir hayat kita. Menggapai kesuksesan yang namanya husnul khatimah. Setelah itu nanti akan lebih mudah bagi dia. Dia akan mendapatkan yang namanya na'imul qabr, nikmat kubur. Dia akan mudah untuk menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Di akhirat nanti akan lebih mudah diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Azza wa Jal. Melalui kengerian akhirat. Dan ujungnya al-jannah, surganya Allah Azza wa Jal. Yang menentukan semasa di dunia ini. Sampai batas dia mati di atas husnul khatimah. Ikhwan fillah azakumullah, itu adalah perintah agama. Itu adalah perintah Allah Azza wa Jal. Perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Islam, bimbingan ilahi, bimbingan nabawi. Namun secara kenyataannya umat manusia dan jin dalam bab ini beragam. Beragam. Ada di antara mereka yang sesuai dengan bimbingan tadi. Diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Dari mulai dia menapaki kehidupan ini sampai dia mati. Di atas keislamannya, keimanannya, keistiqomahannya. Sukses. Dia adalah hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang lurus, mustaqim, hamba Allah yang mendapatkan husnul khatimah. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Barakallahu fikum. Di sana barakallahu fikum ada lagi sebagian pihak yang mengaruhi kehidupan dia, menjalani kehidupan dia dengan berbagai macam kemungkaran, dengan berbagai macam penyimpangan, berbagai macam dosa, maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan lebih jauh daripada itu mungkin. Jatuh dalam berbagai macam bid'ah-bid'ah pada amaliyahnya, pada prinsipnya, pada akidahnya, pada pemahamannya. Bahkan mungkin lebih parah daripada itu. Jatuh di lembah kekufuran, kesyirikan-kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Ada yang demikian. Dan banyak contohnya. Namun barakallahu fikum, sebelum dia mengakhiri kehidupannya, sebelum dia meninggalkan dunia yang fana ini, dia berubah. Dia berubah. Yang tadinya syirik, bertauhid. Yang tadinya kufur, dia beriman. Yang tadinya dia menyimpang dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah di atas sunnah. Yang tadinya penuh dengan dosa dan maksiat, dia gemar ta'ah dan beribadah kepada Allah. Dia berubah. Perubahan yang seperti ini bagus. Itu namanya orang insaf. Itu namanya orang mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal menuju kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada iman, kepada sunnah, kepada ta'ah wal ibadah, kepada akhlak yang mulia. Perubahan yang sangat bagus. Dan itu yang dituntut dalam Islam. Bertaubat dengan taubat nasuha. Barakallahu fikum. Ini namanya perubahan yang bagus. Dia telah berubah menuju kebaikan. Ini disebut dengan at-taubah. Disebut dengan al-inabah. Disebut dengan ar-ruju' ilal haqqi was-shalah. Kembali kepada al-haq dan kesolehannya. Ini yang diminta dari semua orang yang salah, yang menyelisihi, yang berbuat mungkar, yang bermaksiat, yang menyimpang, atau yang kufur, atau yang syirik. Semua diminta berubah menuju kepada kebaikannya. Yang ini barakallahu fikum, seseorang yang selamat. Najin, orang yang selamat. Sebelumnya dia menapaki kehidupan yang kelam, kehidupan yang hitam. Sebelum dia wafat sampai akhir hayatnya, dia telah berubah. Berubah kepada kebenaran dan dia selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bagus. Di sana barakallahu fikum, ada lagi yang mengalami perubahan. Seseorang yang menapaki kehidupannya di atas kebaikan, di atas kesolehan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, di atas sunnah, tauhid wal iman, dikenal sebagai sosok muslim, bukan kafir. Dikenal sebagai sosok muwahhid mukmin, bukan musyrik. Dikenal sebagai sosok sunni, bukan mubtadi, bukan menyimpang. Dikenal sebagai sosok orang yang saleh, yang baik secara amaliyahnya, baik secara muamalahnya, secara akhlakiyahnya, adabiyahnya, bagus. Masya Allah. Dikenal di atas sunnah, dikenal di atas ta'ah wal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ala khair. Ala khairin. Namun barakallahu fikum, ternyata di tengah perjalanan dia berubah. Dia berubah. Dengan perubahan yang betul-betul mungkin membuat banyak pihak di sekitarnya itu tercengang, kaget. Masa iya? Apa betul seseorang yang kita kenal selama ini di atas sunnah, masa iya dia menyimpang? Seseorang yang kita kenal selama ini orang yang masya Allah secara akhlaknya, secara adabnya, secara muamalahnya bagus, sekasar itu? Secara fikrahnya, secara ideologinya masya Allah lurus, separah itukah? Mungkin tercengang orang di sekitarnya. Tapi apa boleh dikata, memang dia telah berubah. Perubahannya ini bukan perubahan yang baik. Bukan perubahan dari kejelekan menuju kebaikan. Bukan perubahan dari bid'ah kepada sunnah yang ada pada orang kedua tadi. Ternyata perubahannya menuju kejelekan. Yang dulunya di atas sunnah terpelanting, masuk dalam jurang penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Yang dulunya memiliki fikrah yang lurus, pemahaman yang lurus, ideologi yang benar, dia tergelincir masuk pada pemahaman-pemahaman fikrah-fikrah ideologi-ideologi yang menyimpang jauh. Akhlakiyahnya pun mulai berubah. Yang sebelumnya dikenal lembut, santun, berubah menjadi orang yang kasar. Menjadi orang yang penuh dengan dendam, kedengkian, bahkan kezaliman, kekasaran, kebencian, permusuhan, dan yang lain-lainnya. Ini merupakan perubahan yang jelek. Dari kebenaran menuju kebatilan. Ini disebut dengan inhirafun wa ghiwayah. Inilah yang namanya sebuah penyimpangan. Dia telah berubah. Yakni dia telah menyimpang. Terkait dengan perubahan dan penyimpangannya tergantung kadarnya. Sebagian mereka na'udzubillah min dzalik sampai tingkatan kafir. Sampai tingkatan musyrik. Ini merupakan perubahan yang sangat fatal. Penyimpangan yang hakiki. Dikarenakan dia berubah status. Dari seorang muslim menjadi kafir. Muwahhid menjadi musyrik. Berubah cara muamalah dengan dia. Non muslim. Na'udzubillah. Ada pula yang berubahnya pada penyimpangan-penyimpangan bid'ah-bid'ah. Ini juga fatal. Berubah status. Yang tadinya dia seorang sunni, menjadi seorang mubtadi, seorang hizbi, seorang yang munharif. Ada kalanya perubahan dia menuju kefasikan. Yang tadinya dia saleh bertakwa kepada Allah, menjadi fasik. Jadi fajir, mujrim. Ada pula yang perubahan dia secara akhlakiah yang sebelumnya dia bagus akhlaknya menjadi orang yang buruk akhlak. Dan masing-masingnya memiliki hukum sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Dan yang kita bahas terkait dengan poin yang kedua. Penyimpangan-penyimpangan, perubahan-perubahan pada manhajiahnya, pada bimbingan-bimbingan sunnahnya. Ideologinya mulai menyimpang, pemahamannya mulai menyimpang, manhajnya sudah mulai menyimpang, prinsipnya sudah mulai menyimpang. Di kalangan ini merupakan lembah yang begitu luas. Dia telah berubah. Ini semuanya barakallahu fikum. Yang pertama kali harus kita yakini adalah takdirnya Allah Azza wa Jalla. Syai'un qaddarahu Allah. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Ini makna sabda Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kata Rasulullah SAW pada petikan riwayatnya. Wa inna ahadakum laya'malu bi'amali ahl jannah. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitabu faya'malu bi'amali ahli nar faidkhulaha. Sungguh ada salah seorang di antara kalian, kata Rasul, dia mengamalkan amalnya ahlul jannah secara zahirnya hingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali satu dhira' saja. Ternyata takdir kitab, kitab takdir telah mendahului dia. Dia pun mengamalkan amalnya ahlun nar, maka dia pun masuk ke dalamnya. Rugi dia. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainal dhira' fayasbiqu 'alaihi alkitab faya'malu bi amali ahli aljannati faydkhulaha. Juga sebaliknya. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian mengamalkan amalnya ahlun nar secara zahirnya hingga enggak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali satu dhira' saja. Ternyata kitab takdir mendahului dia. Dia pun mengamalkan amalnya ahlul jannah, dia pun masuk ke dalamnya. Ikhwanu fillah azakumullah, seseorang yang poin pertama tadi berubah kepada perkara yang baik, ada asbab. Sebab-sebab menuju perubahan yang baik. Dibahas oleh para ulama dalam pembahasan asbabul istiqamah. Asbabul hidayah. Sebab-sebab dia mendapatkan hidayah, meraih hidayah. Asbab dia istiqamah. Asbab dia insaf, taubat ila akhirat. Begitu pula yang kedua ini. Perubahan-perubahan yang jelek ini. Juga ada asbab. Ada asbab. Namanya asbabul riwayah. Atau dibahasakan asbabul dalalah. Atau dibahasakan asbabul inhiraf. Atau dibahasakan asbabul taghayyur. Ada sebabnya. Kenapa dia sesat? Ada sebabnya. Kenapa dia menyimpang? ada sebabnya kenapa dia berubah. Asbab di samping tadi merupakan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kenapa dia berubah? Kenapa dia berubah? Dulunya Sunni, sekarang munharif. Kenapa dia berubah? Dulunya dia saleh menjadi fajir. Kenapa dia berubah? Dulunya dia orang yang baik-baik, sekarang menjadi orang yang kaku, yang kasar. Dulunya dia adil, sekarang zalim. Dulunya dia santun, sekarang dia enggak punya kesantunan. Kenapa dia berubah? Pasti ada sebabnya. Barakallahu fikum. Ikhwanuddin azakumullah, asbabu taghayyuri katsiratun jiddan. Sebab orang itu berubah sangat banyak. Di samping enggak di samping takdirnya Allah Azza wa Jalla. Minha diantaranya barakallahu fikum. Al-jahlu bidin. Wal-jahlu bisyari'atillahi tabaraka wa ta'ala. Kebodohan tentang perkara agama, kebodohan tentang bimbingan syariah. Ini barakallahu fikum yang paling banyak mendominasi, sebab yang paling mendominasi yang membuat orang itu berubah. Lijahli. Karena kejahilan dia. Ini meliputi banyak bentuk kejahilan. Jangan-jangan terbayang hanya orang-orang jahil saja yang terkena ini. Bisa jadi dia memang tidak mengerti agama. Jahluhu bihadadin. Tidak mengerti tentang bimbingan Islam yang mulia. Tidak mengerti tentang bimbingan sunnah. Jahil. Ini barakallahu fikum yang menimpa orang-orang awam. Awamun nas. Ada lagi yang berikutnya lagi. Al-jahlu bimanhajil anbiya'i wal mursalin. Jahilnya dia, kebodohan dia. Taj para anbiya' wal mursalin. Ini lebih mendetail. Mungkin saja dia mengerti agama secara umum. Dia belajar, dia taklim. Tetapi pada sebuah permasalahan tertentu tidak memahami, tidak mengetahui manhaj Nabi dan Rasul padanya. Misal dia belajar agama. Dia belajar, bukan orang awam, mungkin dikatakan termasuk ikhwah gitu. Sudah naik tingkatan ya. Saya bukan orang awam Ustaz, saya ikhwah. Ya khair. Masyaallah. Nah, ikhwah yang belajar tadi itu barakallahu fikum ingin berdakwah. Ingin berdakwah. Ternyata dia tidak memahami, tidak mengerti tentang manhajul anbiya fi da'wati ila Allah. Tidak mengerti tentang bagaimana manhajnya Nabi dalam berdakwah. Ini berbahaya. Akan membuat dia terpelanting nantinya. Berdakwah dengan tanpa bimbingan. Di antara sekian banyak orang-orang yang menyimpang yang sesat karena ini. Dakwahnya yang penting dakwah. Dakwahnya yang penting mad'unya senang. Ada apa enggak ada? Antum perhatikan barakallahu fikum orang yang punya ilmu. Bukan orang awam. Yang punya ilmu. Dakwahnya masuk dalam lingkaran dakwah taiman. Kayak gitu ya. Dakwah taiman. Kalau dimasukkan dalam yang lebih luas lagi ya entertainment. jadi artis, dai artis atau dai movista dan semisalnya. Ada apa enggak ada? Banyak. Apakah dia jahil tentang agama Allah? Awam? Tidak juga. Dia punya ilmu. Bisa bahasa Arab berdalil. Tapi dia jahil tentang manhajul anbiya'i wal mursalin. Terutama manhaj Nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah. Semakin lama semakin hancur, semakin terpelanting jauh dia. Berubah. Sebagian mereka barakallahu fikum dalam berdakwah menggunakan cara-cara komedi. Apa mereka punya bahasa sekarang ini? Apa? Apa? Gak tahu bahasa Inggrisnya Evan. Alhamdulillah begitu lah Evan. Dia menggunakan bahasa-bahasa lucu, bahasa-bahasa yang kekinian, bahasa-bahasa gaul, mungkin bahkan bahasa-bahasa alay dan lebay. Tapi subhanallah terkait dengan perkara yang sangat prinsip. Terkait dengan para nabi dan para rasul. Terkait dengan para ummahatul mukminin, terkait dengan perkara yang sangat prinsip sekali. Dibikin komedi. Na'udzubillah. Itu sampai tingkatan kekufuran. Jatuh di dalam pelecehan kepada para anbiya wal mursalin. Membaca sedikit riwayat terkait dengan sosok Nabiullah Musa. Atau membaca Al-Quran terkait dengan Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Langsung mengatakan premanya Nabi itu Nabi Musa. Na'udzubillahi min hadza. Kufur. Kufur ya ikhwan. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tabiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Dia taubat. Katakan wahai Nabi, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya engkau mengolok-olok? Kamu jangan banyak alasan, kamu telah kafir setelah iman kamu. Membicarakan para ummahatul mu'minin. Bicara masalah Khadijah, radhiyallahu anha. Dia bilang, diji. Na'udzubillah min dzalik. Hadza kufur. Dia bukan orang awam. Dia mengerti agama. Tapi tidak memahami, tidak mengerti manhaj para anbiya wal mursalin fi dakwah. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Mengerikan ya ikhwan. Dia telah berubah. Kenapa dia berubah? Dikarenakan al-jahil. Jahilnya lebih spesifik lagi. Jahil tentang manhaj dakwah ilallah. Yang lainnya lagi, masya Allah, gelarnya mentereng. Dalam berdakwah luar biasa. Tapi yang dia perpikirkan adalah pengikut. Jumlah yang banyak, merangkul, dan segala macamnya. Maka mereka pun masuk dalam kerangka-kerangka dakwah ala tariqa ikhwaniyah. Barakallahu fikum. Yang penting mendapatkan jumlah yang banyak, masa yang banyak, merangkul semua pihak. Barakallahu fikum. Masuk ke dalam jalur channel-channel, masuk dalam jalur politik dan segala macamnya yang sudah dilalui oleh deretan dai-dai ikhwanul muslimin dan neo ikhwanul muslimin dari kalangan sururiyin. Dan yang terus merapat ke arah mereka dari kalangan Mumayyi'ah Halabiyyin. Mereka lebih heboh lagi urusannya ini. Gelarnya enggak cuma LC saja. LC, MA, doktor. Ada lagi yang sampai profesor, ustadz, luar biasa. Tapi demikian model dakwahnya. Apakah dia orang awam? Lah. Tapi dia orang yang jahilun bimanhajil anbiya'i wal mursalin. Fidda'wati ilallah. Panjang ya khonurnya. Kenapa dia berubah? Al-jahl. Saya bukan orang jahil. Al-jahlu biman hajil anbiya'i wal mursalin. Allahul musta'an. Naam ya khon. Ada lagi al-jahl yang berikutnya lagi, yaitu al-jahlu bimanhajis salafi wa qawaidihim. Jahil tentang manhaj salaf dan kaidah-kaidah salaf. Ini lebih luas lagi cakupannya, barakallahu fikum. Ini bukan lagi orang-orang awam, ini lebih detail urusannya. Dia mengerti sunnah, mendakwakan sunnah bahkan, mendakwakan ilmu dia, bukan orang awam dia. Tapi dia berubah kenapa? Dikarenakan jahilnya dia tentang kaidah salaf, manhaj salaf. Contoh yang paling gampang yang tadi kita uraikan di khutbah Jumat. Kaidah manhaj salaf dalam menyikapi orang yang salah. Ada berapa kelompok tadi, ikhwan? Yang ikut khutbah tadi. Ada berapa? Ada dua minimal. Yang satu mengabaikan, menyepelekan, bermuda-muda dalam yang namanya kesalahan. Sampai pada tingkat bermuda-muda dalam kesalahan prinsip, kesalahan akidah. Yang ada hanya memperbaiki nasihat. Tidak mengenal yang namanya manhaj tahdzir. Tidak mengenal yang namanya manhaj tabdi', bahkan mungkin takfir. Yang lainnya lagi terlalu ekstrim dalam menyikapi sebuah kesalahan. Kesalahan yang sifatnya perkara-perkara yang bukan prinsip, disikapi kayak prinsip. Orang yang dikatakan mubtadi, orang yang menyimpang, sehingga dia gampang membid'ahkan orang lain, menghizbikan orang lain, dengan poin-poin kesalahan yang gak prinsip. Bahkan mungkin perkara yang mubah, bahkan mungkin perkara yang boleh, bahkan syar'i. Menyimpang. Ini sebuah kesalahan, sebuah penyimpangan, barakallahu fikum. Dia telah berubah. Dulu masya Allah dikenal salabatuhu fi sunnah. Betapa dia orang yang kokoh di atas sunnah. Bagaimana dia memiliki sikap yang tegas kepada orang yang menyimpang dari kalangan hizbiyin atau munharifin atau ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dia telah berubah. Lemes. Loyo, lembek. Akhirnya, sudah, jangan tahdir-tahdiran. Sudah, semuanya muslim. Jangan keras-keras dalam cara dakwah. Semua dirangkul. Jamaah tabligh dirangkul. Ya, tokoh-tokoh hizbiyin dirangkul. Indahnya persahabatan, indahnya persatuan, DLL. Barakallahu fikum. Berubah dia. Dikarenakan tidak memahami manhaj salaf. Barakallahu fikum. Dulu masya Allah, tidak gampang dia mengatakan mubtadi, tidak gampang. Hizbi, tidak gampang. Munharif, tidak gampang. Dia telah berubah. Dia telah berubah. Sekarang dia dengan gampangnya, dengan mudahnya mengklaim, menfonis sebuah tindakan menjadi bid'ah. Orangnya dikatakan mubtadi, fajir, dan segala macamnya. Ternyata ketika ditelusuri bukan perkara-perkara prinsip. Mengklaim orang lain menyimpang dengan perkara-perkara yang mungkin kesalahan dalam berpendapat masalah fikih. Yang sesungguhnya itu merupakan pendapat sebagian ulama, atau mungkin salah bicara, atau mungkin perkara akhlakiyah, atau perkara yang lainnya, bahkan mungkin perkara yang mubah, bahkan mungkin perkara yang syar'i, yang dia tidak paham. Jatuh dalam tasyaddud, syiddah. Barakallahu fikum. Adha mumayya wa adha haddadiyah, adha sururiya, adha haddadiyah. Pelakunya, wih, orang mentereng semua ya kan. Bukan orang awam. Orang-orang yang memiliki ilmu. Kenapa dia berubah? Jahil. Karena bodoh. Wah, nanti ngawur kamu. Saya bukan orang jahil. Al-jahlu biman haji salaf wa qawaidihim. Dikarenakan dia jahil tentang kaidah salaf dan manhaj mereka. Ya Rabbullah. Dan masih banyak lagi yang lain. Al-jahalat al-ukhra. Berbagai macam bentuk kejahilan-kejahilan yang lain. Jahil tentang nusus syara'. Nas syar'i, Al-jahl biqawaid syar' wa maqasidihi, jahil tentang maksud syariat. Barakallahu fikum, dan kaidah-kaidah syariat. Al-jahl barakallahu fikum bi manhajil istidlal wa talaqi, jahil dengan manhaj berdalil atau talaqi ilmu, macam-macam. Sehingga bukan semata-mata orang awam saja yang terpelanting berubah karena kejahilannya, tapi juga orang-orang yang memiliki ilmu terpelanting berubah karena kejahilan dia tentang perkara-perkara mendasar pada poin-poin tadi. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah menjelaskan kepada kita tentang pohon al-jahl dan buahnya. Digambarkan kayak sebuah pohon yang berbuah. Dalam Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama halaman 382 dan setelahnya, beliau mengatakan, amma syajaratul jahli fatuthmiru kulla thamaratin qabihah. Adapun pohon kejahilan, atau bayangkan sebuah pohon namanya pohon goblok, pohon kejahilan. Jahil itu kan bahasa Arab, goblok itu bahasa orang Jawa Timur. Sebuah pohon jahil. Maka pohon yang semacam ini pasti akan membuahkan buah-buah yang jelek. Al-jahil tercela. Beliau menyebutkan sekian banyak poin-poin kejelekan buah dari kejahilan. Saya terjemahkan langsung. Kekufuran. Ya, belum mengatakan fatuthmiru kulla thamaratin qabihatin minal kufur. Pohon jahil tadi itu akan membuahkan semua buah yang jelek. Membuahkan kekufuran, kerusakan, kesyirikan, kezaliman, tindakan semena-mena, memusuhi, keluh kesah. Barakallahu fikum, sikap terburu-buru, serampangan, kasar dan keras yang berlebih-lebihan, ucapan yang kotor, ucapan yang kasar, bakhil. Di antara buah al-jahl ialah menipu orang lain, sombong di hadapan orang lain, congkak, takabur, ujub, riya, sum'ah, membalas kebaikan, sum'ah, kemunafikan, dusta, menyelisih janji, bersikap kasar kepada orang lain, membalas kebaikan dengan kejelekan, memerintahkan yang mungkar, mencegah yang ma'ruf, tidak lagi mau menerima nasihatnya orang yang menasihati. Dia mencintai selain Allah, mengharap kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, lebih mengutamakan ridhonya makhluk atas ridhonya Allah, lebih mengedepankan perintah makhluk atas perintah Allah, tidak punya semangat dalam menunaikan haknya Allah. Dia marah terkait dengan hak pribadi. Ketika dilanggar hak-hak pribadinya, maka dia akan murka, dia akan marah melebihi haknya. Tapi ketika dilanggar hak-haknya Allah Azza wa Jal, tidak punya semangat untuk murka karena Allah Azza wa Jal. Termasuk buah kejahilan, berdakwah ke jalan setan, menempuh cara-cara kezaliman dan semena-mena, mengikuti hawa nafsu, mengedepankan syahwat atas ketaatan, suka dengan isu qila wa qal, dikatakan mengatakan, banyak bertanya dalam perkara yang ada manfaatnya, menyanyiakan harta, bahkan mungkin sampai pada tingkat orang dulu orang jahiliyah mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Maka mungkin sampai pada tingkat durhaka sama orang tua, sama ibunya, memutuskan silaturahim, jelek dengan tetangganya, dan melakukan berbagai macam bentuk kekejian-kekejian yang lainnya dalam kehidupan dia. panjang. Ini semua adalah thamaratul jahil. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala al-jahl dengan berbagai macam bentuknya tadi itu. Maka hati-hati, seorang talibul ilmi, seorang sunni harus memiliki semangat dalam talabul ilmi syar'i. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala wa ra'ah disebutkan di mauqi', namanya Mauqi' Rayatus Salaf di Sudan. Situs Rayatus Salaf Sudan. Ketika beliau berbicara tentang sebab-sebab penyimpangan para pemuda, terkhusus yang salafi, beliau menyatakan fa inna katsiran minan nas man yantami ila salafiyah wa yarfa'u 'aqiratahu wa yasda'u biha lakinnahu lam yuqbil 'alal 'ilmi wa innama mujarradu mahabbah wa 'atifah 'atifah wa mahabbah fa hadha as-sinfu sar'ana ma ya'tihi hidadul al-sinah fayughayyiruna wujhatahu wa yuhawwilunahu ila ma yuridun li'annahu laysa 'indahu min al-'ilmi ma yadfa'u bihi ash-shubuhat wa yaruddu bihi 'ala al-batil. Indah al-mawd min kalamihi hafizahullah. Kata beliau, banyak sekali dari kalangan umat manusia yang menisbahkan diri kepada salafiyah. Ya, dia mengaku sebagai salafiyin. Dia menyuarakan dakwah salafiyah, mengangkat bendera salafiyah. Tetapi dia tidak punya semangat fokus belajar. Tidak punya semangat untuk thalabul ilmi. Semata-mata senang dengan salafiyah. Terkait dengan perasaan dia saja. Atifiyah dia senang dengan salafiyah. Maka tipe seperti ini kata beliau akan sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali datang kepada dia lesan-lesan yang tajam. Merubah cara pandangnya. Merubah dia kepada perkara yang mereka inginkan. Dikarenakan dia tidak memiliki ilmu yang dengan itu bisa meredam syubhat atau membantah perkara yang batil. Intinya al-jahl. Qillatul ilm. Qillatul fiqh fid din. Barakallahu fikum. Maka belajarlah yang sungguh-sungguh, belajar agama Allah Azza wa Jalla dalam semua aspek ilmu yang ada. Pahami manhajul anbiya wal mursalin, pahami manhajul salaf, kaidah salaf, kaidah syara', pahami manhaj istidlalut talaqi dan yang lain-lainnya dari ulum hadza din, ilmu agama ini. Barakallahu fikum. Dikarenakan dia berubah karena kejahilannya. Dia berubah karena kejahilannya. Barakallahu fikum. Nah, kalau sudah terkungkung oleh sebuah kejahilan, antum kasih ilmu, nolak. Antum kasih hujah, mentah. Antum sodorkan kepada dia al-haq yang sesungguhnya, tolak sama dia. Kenapa? Al-jahil. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Hidayatul Hayara, ketika menjelaskan tentang sebab orang yang menolak kebenaran, beliau mengatakan wal asbabul mani'ah min qaburil haqqi kathiratun jidda fa minha al-jahlu bihi. Sebab-sebab yang menghalangi orang menerima kebenaran sangat banyak sekali. Di antaranya al-jahlu bihi, kejahilan dia tentang al-haq tersebut. Inilah sebab yang mendominasi kebanyakan orang. Dikarenakan seseorang yang jahil tentang sesuatu pasti akan memusuhinya dan memusuhi orangnya. Barakallahu fikum. Juga dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan wala tajidu ahadan waqa'a fi bid'atin illa linaqsi ittiba'ihi lisunnati ilman wa amala. Dan Tidaklah kau mendapati seseorang yang jatuh dalam kebid'ahan, melainkan dikarenakan dia kurang ittiba. Karena kurang ittiba kepada sunnah secara ilmu dan amalan. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, ikhwan fillah azzakumullah, al-jahl. Barakallahu fikum. Wa kafa bil jahli dhamman. Wa kafa bil dhammi jahlan. Cukuplah al-jahl itu dikatakan tercela. Barakallahu fikum. Seseorang yang jahil tidak mau dinisbatkan kepada al-jahil. Orang bodoh kamu katakan, kamu goblok, marah dia. Kamu jahil, marah dia. Padahal dia orang jahil, dia orang goblok. Tapi kamu dikatakan goblok. Cukuplah dikatakan al-jahl sebagai bentuk celaan. Barakallahu fikum. Hadza awwala. Ini yang pertama, barakallahu fikum. Yang kedua. Tenang, waktu masih panjang, jangan khawatir. Sampai malam. Yang kedua. Wa min asbabit taghayyur. Di antara sebab orang itu berubah ialah adamu tsabat ala mulazamati ar-rasikhin fil ilmi al-kibar. Di antara sebab dia berubah, tidak kokoh, tidak kuat, tidak istiqomah di dalam menetapi berpegangan dengan para ulama-ulama yang rasikh, yang kokoh keilmuannya, ulama kibar. Ya, di antara dia berubah, tidak sabat, tidak kuat, tidak kokoh, tidak istiqomah di dalam berpegangan atau memegangi bimbingan para ulama yang rasikh, ulama yang kokoh keilmuannya, para ulama kibar. Kurang sabar. Ini lebih mendalam. Biasanya yang kita sampaikan adalah tidak rujuk kepada para ulama kibar. Gitu ya. Kan gitu seringkalinya ya. Ini lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dia ngerti, dia paham. Harus kembali pada ulama dalam banyak permasalahan. Terutama masalah-masalah besar. Dia paham. Harus kembali pada ulama ussunnah dalam menghadapi masalah-masalah besar. Dia mengerti harus kembali pada ulama kibar. Dia paham harus kembali pada ulama kibar di zamannya untuk masing-masing fitnah yang terjadi. Dia paham harus kembali pada ulama kibar yang spesialis bidangnya di zamannya masing-masing. Paham dia, ngerti dia, tahu dia hadis al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah dengan bersama dengan para ulama kibar kalian. Atau apa? Orang yang enggak mau kembali pada para ulama akan terpelanting. Orang yang enggak mau kembali pada ulama kibar akan terpelanting. Yang ini yang disampaikan lebih spesifik lagi. Lebih detail lagi. Apa itu? Enggak sabar. Artinya apa? Dia sudah memegangi. Tak kasih gambaran konkret gitu ya. Dia sudah mengerti harus berpegangan dengan ulama kibar. Dipegangi sama dia. Ngerti ini. Luzumu ghorzil kibar. Paham dia. Harus menetapi para ulama kibar. Paham dia. Pegang sama dia. Di dalam banyak kesempatan selamat dari berbagai macam fitnah. Selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Syubhat, syubhat yang selamat dia. Tetapi dalam sebuah fitnah, dalam sebuah peristiwa, sebuah kejadian, dia enggak sabar. Tidak sabar untuk berpegangan dengan bimbingan ulama kibar tadi. Dilepaskan sama dia. Dia lepaskan ulama kibar tadi itu. Kembali pada ulama-ulama yang lain yang bukan kibar. Atau ulama yang lain yang bukan bidangnya. Kurang sabar. Ini juga mengakibatkan dia telah berubah. Kenapa dia berubah? Bukan bab dia enggak mau kembali pada ulama kibar. Dia berubah karena enggak sabar berpegangan dengan bimbingan ulama kibar dalam semua fitnah. Dulu dia Masya Allah pegangannya begitu kuat. Harus kembali pada kibar, kibar, kibar, kibar, kibar, kibar. Hakon, nyata dia praktekkan langsung. Selamat Alhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi subhanallah dalam sebuah fitnah dilepaskan sama dia. Dilepaskan sama dia. Asbabnya banyak kenapa kau tidak sabar. Bisa jadi karena tidak sesuai dengan maslahatnya. Maslahat apa ya, Pak? Duniawi, pribadi. Bisa jadi dikarenakan yang bersama dengan ulama kibar, orang yang dia musuhi selama ini. Hasbuhu. Dia sedang berseteru dengan seseorang, ternyata orang itu bersama dengan para ulama kibar. Dia ogah, gak mau ikut. Yang penting bukan ente. Itu bahasanya. Barakallahu fikum. Atau asbab yang lainnya dikarenakan teman-teman dia yang selama ini dia bermuamalah dengan mereka, interaksi dengan mereka, yang di situ ada kemaslahatan dia tidak bersama dengan para ulama kibar tadi. Barakallahu fikum. Atau yang berikutnya lagi, dia sudah kadung terlanjur terjatuh dalam sebuah perkara yang berseberangan dengan bimbingan ulama kibar tadi. Mau kembali gengsi, mau kembali dikiranya apa namanya ngemis-ngemis rekomendasi dan segala macamnya itu. Terlanjur jatuh, teruskan sekalian. Lepaslah dia dari bimbingan ulama kibar tadi itu. Padahal dia tahu itu ulama kibar dan dia tahu al-haq ma'ahu bersama dengan ulama kibar tadi itu. Tidak sabar dilepaskan sama dia. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Asbabnya banyak. Terutama ini menimpa untuk orang-orang yang enggak punya kekokohan dalam bab ini. Ini diingatkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala wa ra'ah. Masih pada kalamnya beliau yang dimuat di situs Rayatul Salah bi Sudan. Beliau menyebutkan poin ini ya, di antara sebab penyimpangan-penyimpangan para syabab ini dikarenakan tidak kokoh dalam memegangi bimbingan kibar. Beliau mengatakan wa'ani bil ilmi ilmi sunnah. Yang saya maksud dengan ilmu, orang yang rasikh dalam ilmu, ini ilmu sunnah. وَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي تَسْتَبِينُ بِهِ مَعَالِمُ الْمَنْهَجِ السَّلَفِ, yaitu ilmu yang dengannya akan semakin jelas barakallahu fikum ma'alim manhaj salaf. Barakallahu fikum. Ini para ulama yang rasikh, yang mapan, yang kokoh dalam ilmu sunnah. Ilmu yang dengan itu akan semakin jelas barakallahu fikum tanda-tanda manhaj salaf, lambang-lambang manhaj salaf, pondasi-pondasi manhaj salaf, dan ma'alim-ma'alim manhaj salaf. Beliau mengatakan fakathiran minhum lahadnahum man yadhhabu dhatal yamini wat shimal hatta yaqa'a fi syiraki syubuhati wat talbisat. Mayoritas para pemuda, para syabab, kami cermati mereka ini. Mereka pergi ke sebelah kanan, pergi ke sebelah kiri, hingga terjatuh di dalam jaring-jaring syubhat dan talbisat. Hal-hal yang merancukan agama dia. Pergi kepada ulama yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ulama sunnah juga. Bedanya dia kembali pada ulama sighar yang putus hubungan dengan ulama kibar. Menyimpang. Dia kembali pada ulama, ulama kibar juga, tapi bukan ulama yang berkompeten dalam satu bidang yang dimaksud. Menyimpang. Bukan ulamanya yang menyimpang, dianya yang menyimpang, yang berubah. Kanan ke arah kiri, barakallahu fikum. Akhirnya masuk dalam jaring-jaring syubhat dan talbisat. Fa wa kana al-ajdaru bi haula'i syabab ayalzamu ulama as-sunnah wa fuqaha al-manhaj salafi. Maka seyogianya, sepatutnya bagi para pemuda-pemuda tadi untuk berpegangan dengan ulama ussunnah, fuqaha manhaj salaf. fuqaha manhaj salaf. Ulama banyak, tapi yang dikatakan seperti ini ulama tertentu barakallahu fikum. Fa innahu biha ula'i takunul wiqayatu wal hisanah minal wuqu'i fi syiraki syubuhat. Sebab melalui para ulama-ulama seperti itulah dia akan mendapatkan penjagaan dan benteng dari terjatuh dalam jaring-jaring syubhat. Barakallahu fikum. Falamma lam yarkadu wa yuwattinu anfusahum ala al-mulazamah wa yasbiru wa yusabbiru anfusahum ala al-akhdhi an haula al-ulama wa habbu al-ajalah ta'ajjalu amrahum fawaqaw fi syubhati faqullibat alaihim al-haqa'iq walubbisa lahum al-bid' fi libas sunnah. Dikarenakan pemuda-pemuda tadi tidak mempersiapkan dirinya untuk mulazamah, untuk memegangi para ulama kibar, mereka tidak menyabar-nyabarkan dirinya, tidak sabar dalam mengambil dari ulama kibar, dan mereka kepingin terburu-buru, kepingin cepat. Akhirnya mereka pun terjatuh di dalam syubhat, maka menjadi jungkir balik. Hakikat itu pada mereka, yang hak jadi batil, batil jadi al-haq. Bid'ah-bid'ah pun tersamarkan atas mereka. Bid'ah dikenakan baju sunnah padanya. Fallahul musta'an. Ada khatirun jiddah. Tidak sabar dalam menghadapi bimbingan ulama kibar. Dan ini terjadi barakallahu fikum pada kebanyakan pemuda, terutama di awal-awal fitnah. Di awal fitnah. Muncul fitnah. Wah, mulai heboh, mulai rame. Seringkalinya para ulama kibar itu ta'ani. Mereka semua dengan tenang, tidak terburu-buru. Mereka membaca, mereka mengkaji. Barakallahu fikum, apa yang terjadi, hujjah dari kedua belah pihak, dikaji. Terkadang belum ada statement, belum ada sebuah hukum dan vonis. Yang duluan biasanya arus bawah. Rame ya Evan, arus bawah itu Evan. Gemericik airnya luar biasa. Wah, udah bicara. Begitu. Para pemuda-pemuda ini yang gak punya pegangan yang kuat, gak sabar. Mestinya kan diem. Nah gitu ya, diem. Nunggu bimbingan para ulama kibar. Kan gitu. Al-barakatu ma'ah akabiriku. Ada yang gak sabar mendengar, wah Syekh Fulan mengatakan demikian. Nah kan, ini udah bicara ini. Wah Syekh kafirnya semua itu. Wah itu orang gini, gini, gini, gini, gini, gini. Yang kibar belum berbicara. Sekali lagi asbabnya banyak. Kenapa kok sampai langsung mengambil yang sebelah kanan, mengambil yang sebelah kiri tadi itu. Bisa jadi kemaslahatan dia ada di orang tersebut. Nah, kan, apa yang saya bilang? Memang mereka itu orangnya begini. Nih, Syekh Fulan. Ini Syekh Ahlussunnah, ikhwan. Bukan sembarang Syekh, ini Syekh Ahlussunnah. Syekhun Salafi. Mau termasuk kibar juga beliau ini. Yang lainnya belum berbicara ini. Sudah mengambil sebuah keputusan, sudah mengambil sebuah vonis, sebuah klaim, menvonis orang lain, menyerang yang lain, mendzalimi yang lain. Yang kibar belum. Barakallahu fikum. Sampaikan pelan-pelan, ada keterangan dari para ulama kibar. Nih masalahnya begini. Oh, enggak bisa. Mulai muncul lagi yang berikutnya terus bertahap. Oh, enggak bisa. Hah? Dikasih hukumnya pasti nyeh kayak gitu. Akhirnya ya enggak bisa. Apa sebab? Dikatakan sudah terlanjur tercebur masuk dalam sebuah bab ternyata berbeda dengan bimbingan para ulama kibar, gengsi dan malu untuk rujuk kepadanya. Kenapa? Maslahatnya di situ. Teman-teman yang interaksi dengan dia di situ. Akhirnya dia yadhhab ila dhatil yamin wa ila dhatil shimal fayaqa fi syiraki syubuhati wa talbisat. Barakallahu fikum. Asbabnya banyak, diantaranya antara tidak sabar di dalam memegangi para ulama kibar tadi. Harusnya gampang, harus diam. Jangan komen, jangan posting, jangan share, jangan macam-macam. Biarkan semuanya dibahas oleh para ulama. Begitu bicara para ulama al-kibar yang betul-betul berkompeten dalam bidangnya. Mutakhassis fi hadzal bab. Baru bisa mengetahui segala sesuatunya. Alhamdulillah. Tabakami. Al-barakatu ma'a akabirikum. Selamat. Jadi diperlukan kesabaran. Diperlukan kesungguh-sungguhan dan pengorbanan dan juga perjuangan ya Pak. Dalam memegangi para ulama kibar tadi barakallahu fikum. Di setiap fitnah di sepanjang zaman dan masa ini akan terus akan terulang. Barakallahu fikum. Jadilah orang yang sabar, yang istiqomah di dalam memegangi bimbingan para ulama kibar. Jangan tolak-toleh ulama kibar yang ini. Yang memang mereka diakui oleh para ulama yang lain berkompeten dalam bidang ini. Jangan tolak-tolak. Hei, ada ulama yang lain. Nah, gitu. Nolak sedikit. Siapa? Oh iya, dia betul. Dia ulama sunnah. Dia sunni salafi, alhamdulillah. Dalam bab ini? Enggak. Yang ini. Dalam bab ini adalah mutakhassisun fi hadzal bab. Jangan tolak-tolak. Iya. Kalau mau gabung, silakan gabung ke sini. Ayah, gabung ke sini. Ini jalurnya. Masa itu terus? Memang iya. Memang begitu. Kita kan diminta kembali pada ulama. Ulamanya ulama sunnah. Ulama sunnah yang kibar. Ulama kibar yang di masa sekarang ini. Dan yang mutakhassis fi babi. Itu kita bahas panjang kemarin ya. Di pertemuan sebelumnya. Ya ini. Itu aja kayak ada lagi yang lain. Ulama banyak. Tapi bab ini mereka orangnya. Kayak nabi aja. Bukan, dia seorang alim bukan nabi. Terus begitu. Jangan tolah-toleh, lurus. Dan itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Wah, itu makan dibilang orang yang taklid lah, orang yang membebek lah, ngapling surga sendirilah, bilang alimnya nabi lah, dan segala macam lah. Kita mengatakan, silakan anjing menggonggong, kafilah al-haq akan terus berlalu. Barakallahu yang sabar. Barakallahu fikum, sementara cukup. Saya diminta untuk menghentikannya jam 5 lebih 10 menit. Di jamnya itu jam 5 lebih pas 10 menit. Yang ini seperempat jam. Demikian sementara ini ikhwan, akan teruskan kembali insyaallah ba'dal maghrib nanti dan ba'dal isya sampai selesai insyaallah taala ila ya insyaallah. Gitu ya. Nah, nanti maghrib salat, talim, isya salat dulu. Ya tenang, diteruskan kembali ila ya insyaallah. Zain. Nah, barakallahu fikum. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.